dilakukan oleh mayoritas manusia, kathirun minan nas, kebanyakan manusia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sebagai bentuk peringatan kepada kita supaya kita jangan termasuk mereka, orang yang melupakan sebuah nikmat, terkhusus nikmat kesempatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan yang Allah berikan, atau dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah nikmat yang bentuknya kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat yang bentuknya waktu luang atau kesempatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua kenikmatan ini barakallahu fikum sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Dan kita berdoa meminta kepada Allah semoga kita tidak termasuk di dalamnya, orang yang melupakan kenikmatan terkhusus, kenikmatan yang bentuknya kesempatan. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di penghujung bulan Ramadhan ini, hari yang ke-30, hari yang terakhir di bulan Ramadhan, di bulan Ramadhan tahun ini, yang semoga kita menjadi orang-orang yang terus istiqamah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Karena telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya beliau yang berjudul Madarijus Salikin, halaman jilid yang ketiga halaman 118, beliau menyebutkan tentang ahlul istiqamah. Siapakah mereka orang yang istiqamah? Kata beliau, ahlul istiqamah fi nihayatihim ashaddu ijtihadan minhum fi bidayatihim. Kata beliau, orang-orang yang istiqamah itu lebih bersemangat pada masa-masa akhirnya dibandingkan dengan pada masa-masa awalnya. Inilah orang yang istiqamah. Mereka itu di dalam menjalankan suatu ibadah, di dalam menjalankan suatu amalan, fi nihayatihim, pada penutupannya, pada masa-masa akhirnya, asyaddu ijtihadan, itu lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Ini sebagaimana yang sudah dicontohkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memasuki 10 terakhir di bulan Ramadhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah kesemangatannya, bertambah keseriusannya untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ternyata yang seperti ini, yang sering kita lihat itu sering sekali berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Pada umumnya kebanyakan manusia, mereka itu bersemangat melakukan ibadah fi bidayatihim, pada permulaannya semangat, nanti pertengahannya menurun, dan akhirnya tambah menurun lagi. Ini kathirun minanas, kebanyakan manusia. Sehingga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan kita menjadi ahlul istiqamah. Menjadi orang yang istiqamah. Di antara ciri-cirinya tadi, di antara tanda-tandanya tadi, fi nihayatihim asyadu ijtihadan fi bidayatihim. Pada penghujungnya, penutupannya, itu lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan-amalan salihat. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan kita pada kesempatan siang hari ini mengenai tentang qalbun salim, hati yang selamat. Perlu diingat di antara salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya hati. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-23. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul huwa ladzi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian, yang telah menjadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, serta hati, kalbu. Allah yang telah memberikan kepada hambanya kalbu tersebut. Akan tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, qalilam ma tashkurun. Akan tetapi sangat sedikit yang benar-benar bersyukur. Artinya sangat sedikit dari kalangan hambanya yang benar-benar mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan kenikmatan yang satu ini, yaitu hati, terkhusus lagi adalah qalbun salim, yang telah Allah sebutkan di beberapa tempat. Di antaranya adalah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 sampai ayat yang ke-89. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan 89. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat lagi yang namanya mal, harta, wala banun, tidak pula banun, itu anak-anak, kecuali mereka orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang namanya harta, yang namanya anak-anak, nanti tidak akan bermanfaat lagi. Yang mana dua jenis ini barakallahu fikum, yang sering menjadikan manusia itu lalai dari mengingat Allah. Al-mal, harta, dan juga anak. Ini yang sering melalaikan manusia, an-zikrillah, untuk mengingat Allah. Bahkan terkadang menjadikan manusia itu sombong. Betapa banyak tatkala Allah bukakan kepada seseorang harta yang banyak, anak keturunan yang banyak, ternyata menjadikan dia sombong. Menjadi orang penentang al-haq. Karena yang namanya sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Banyak yang seperti ini. Tatkala Allah bukakan kepada mereka harta, anak keturunan yang banyak, menjadi sombong. sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan harta dan anak itu tidak akan bermanfaat lagi nanti di hari kiamat kecuali dia yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Disebutkan pula tentang qalbun salim, hati yang selamat, di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-48. Disebutkan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan idz jaa rabbahu biqalbin salim, yaitu tatkala dia datang menghadap Rabb-nya dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat penjelasan ulama-ulama ahlu tafsir apa yang dimaksud dengan qalbun salim. Di antaranya adalah sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menjelaskan tentang arti qalbun salim. Kata beliau, tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, yakni kata beliau, yaitu yashhadu alla ilaha illallah, yaitu hati yang bersaksi dengan kalimat tauhid, inilah yang disebut hati yang selamat. Hati yang dipenuhi dengan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan qalbun salim, dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Hati yang senantiasa dipenuhi dengan tauhid, hati yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah tentang arti asyhadah, persaksian. Apakah maknanya hanya sekedar diucapkan dengan lisan, ataukah bagaimana yang dimaksud dengan asyhadah? Kata beliau rahimahullah, Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan, yang dimaksud dengan asyhadah hiya, yaitu al-i'tirafu bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi wat tasdiqu bil jawarih. Inilah yang dimaksud asyhadah. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, yang dimaksud dengan asyhadah adalah al-i'tirafu bilisan, yaitu seorang mengakui dengan lisannya, mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan membenarkan dengan anggota badannya. Inilah yang disebut dengan asyhadah. Harus terkumpul tiga perkara ini. Dia mengakui dengan lisannya, mengucapkan dengan lisannya, juga meyakini di dalam hatinya, serta membenarkan at-tasdiq bil jawarih, dengan anggota badannya. Oleh karena itu, kalau hanya sekedar diucapkan, tidak dibarengi dengan keyakinan di dalam hati, atau tidak dibenarkan dengan anggota badannya, ini persaksian yang la yanfa', tidak bermanfaat sama sekali, tidak memiliki nilai sama sekali, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Tatkala orang-orang munafik mengatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa dilihat di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama. Kita lihat persaksian yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang dibarengi dengan sumpah. Bahkan bukan hanya satu sumpah, tapi dengan tiga sumpah. Tapi pada ujungnya itu semua didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka orang-orang munafik menyatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nasyhadu innaka la Rasulullah." Kata orang munafik, "Kami bersaksi wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu adalah benar-benar utusan Allah." Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, di sini orang munafik berbicara di hadapan Rasul dengan tiga penguat atau dengan tiga sumpah. Yang pertama dengan kalimat nasyhadu, yang kedua dengan kalimat inna, yang dikenal di dalam bahasa Arab sebagai harfut tauqid, sebagai penguat. Ya. Barakallahu fikum. Sebagai contoh seperti ini, tatkala ada orang yang mengatakan Zaidun qa'imun, maka tatkala dikasih inna, itu artinya sebagai penguat, artinya itu sungguh-sungguh Zaid telah berdiri. Ini kalau penguatnya hanya satu. Ternyata di sini orang-orang munafik menggunakan tiga penguat, yang ketiganya di situ dimasukkan lam tauqid pada khabarnya. Disebutkan innaka la Rasulullah, kami bersaksi wahai Muhammad, sesungguhnya kamu itu benar-benar utusan Allah. Ini ucapannya orang munafik. Sehingga bukan hanya sekedar ucapan biasa, tapi dibarengi dengan tiga penguat. Ini bahasa Arab. Nih, barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik atau apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan masih dalam ayat tersebut, wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Langsung didustakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar utusan Allah. Setelah itu Allah menyatakan wallahu yashhadu, dan Allah telah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun. Dibalas dengan tiga penguat juga. Dan Allah bersaksi sungguh-sungguh al-munafiqin, mereka orang-orang munafiqun, lakadzibun, benar-benar mereka itu pendusta. Ternyata di sini barakallahu fikum syahidnya, yang namanya syahadat itu bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Maka dia masih dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, falam yanfa'hum hadzal iqraru bilisani. Maka tidak bermanfaat pengakuan mereka yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Walaupun mereka bersumpah di hadapan nabinya, kami benar-benar bersaksi wahai Muhammad, engkau itu adalah utusan Allah, demi Allah. Ya. Bersumpah, bukan hanya ucapan biasa. Tapi ucapan mereka tidak bermanfaat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa persaksian mereka itu tidak bermanfaat? Kata beliau, li'annahu khalin minal i'tiqadi bil qalbi wa minat tasdiki bil amal. Dikarenakan ucapan tersebut kosong, tidak dibarengi dengan keyakinan di dalam hati, dan juga tidak dibenarkan, tidak diwujudkan dengan amalan-amalan anggota badan. Ini yang menyebabkan barakallahu fikum ucapan orang-orang munafik didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini makna yang pertama tentang qalbun salim yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Arti qalbun salim adalah hati yang senantiasa mentauhidkan Allah. Kemudian selanjutnya penafsiran dari Al-Imam Al-Mujahid Wal-Hasan wa ghairuhuma penafsiran yang dijelaskan oleh Imam Mujahid, Imam Al-Hasan, dan selain dari keduanya. Kata beliau, biqalbin salim, yang dimaksud dengan hati yang selamat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka orang yang menghadap dia yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Apa yang dimaksud hati yang selamat, kata Imam Mujahid dan Imam Al-Hasan? Ya'ni minasyirki, yaitu hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut sahabat, menurut Al-Imam Mujahid dan Imam Al-Hasan, semoga Allah merahmati keduanya, yang dimaksud dengan qalbun salim, hati yang selamat, adalah selamat dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya al-isyraku billah, menyekutukan Allah, ini merupakan yang pertama a'zamul dzunub wa a'zamul dzulmi. Demikian telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Dosa yang paling besar dan kezaliman yang sangat besar itu al-isyraku billah, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Allah menyatakan atau menyebutkan tentang bahayanya dosa menyekutukan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dhuna dhalika liman yasha. Sesungguhnya dia Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa menyekutukan Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirkiyat, dan dia Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan kesyirikan, selain merupakan dosa yang terbesar dan kezaliman yang paling besar, juga yang namanya dosa menyekutukan Allah itu akan menyeret ke dalam dosa-dosa yang lainnya. Perbuatan menyekutukan Allah itu akan menyeret ke dalam dosa-dosa yang lainnya. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid. Tatkala beliau menyebutkan usulul ma'asi, sumber-sumber munculnya kemaksiatan, di antaranya adalah ta'alluqul qalbi bighairillah. Sumber munculnya kemaksiatan diantaranya adalah menggantungkan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sumber munculnya kemaksiatan, adalah ta'alluqul qalbi bighairillah, menggantungkan hati kepada selain Allah, yang mana ini merupakan perbuatan yang akan menyeret kepada kesyirikan. Maka kata beliau rahimahullah selanjutnya, asyirku, yang namanya perbuatan syirik, di antaranya adalah menggantungkan hati kepada selain Allah, yad'u ila dzulmi wal fawahish. Maka perbuatan syirik ini akan menyeret kepada kezaliman. Perbuatan menyekutukan Allah akan menyeret kepada perbuatan-perbuatan keji. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi pada kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam, yang mereka terjatuh kepada perbuatan liwat homo, diawali karena menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu bukan ahlu tauhid. Mereka adalah orang-orang yang rusak akidahnya, rusak tauhidnya, menyekutukan Allah sehingga terseret ke dalam dosa berikutnya. Begitu juga apa yang terjadi pada umat-umat yang lainnya, yang mereka terjatuh ke dalam kecurangan di dalam menimbang dan dosa-dosa yang lainnya. Kata para ulama, diawali dikarenakan dia menyekutukan Allah, sehingga yang namanya asyirku yad'u ila dhulmi wal fawahish. Sehingga jangan hanya sekedar dilihat perbuatan syiriknya saja, ini saja sudah merupakan dosa yang sangat besar, tapi akan melahirkan dari dosa itu berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Pembunuhan, kezaliman yang lainnya, perzinaan, perbuatan-perbuatan yang lainnya, biasanya diawali karena apa? Dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, tatkala perbuatan syirik akan menyeret kepada kejelekan, menyeret kepada dosa yang lainnya, kita perhatikan baik-baik. Maka al-ikhlasu wa tawhidu yusarrifuhuma an sahibihi. Maka yang namanya tauhid dan keikhlasan, maka akan menjauhkan orang tersebut dari perbuatan zalim dan dari perbuatan-perbuatan keji. Kalau kesyirikan itu akan menyeret ke dalam perbuatan fahisyah, zina, liwat, dan seterusnya, maka perlu diketahui yang namanya tauhid dan keikhlasan ini akan menjadi tameng seorang hamba dari perbuatan-perbuatan kejelekan. Mana dalilnya? Dalilnya Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabiullah Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin. Dan demikianlah kami selamatkan dia, Nabi Yusuf alaihissalam, dari asu. Asu di sini kata al-Imam Ibnu Qayyim adalah al-ishq, cinta buta. Wal fakhsha yaitu az-zina, perbuatan zina. Nabi Yusuf alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejelekan, dari perbuatan zina. Coba antum bayangkan, Nabi Yusuf seorang pemuda digoda, diganggu oleh seorang wanita yang cantik, bahkan bukan hanya sekedar cantik, memiliki kedudukan ya, di tempat yang sepi. Tapi Allah selamatkan Nabiullah Yusuf dari perbuatan yang fahisyah tersebut, dari perbuatan keji tadi, dari perzinaan, dari asu, cinta buta, diselamatkan, dipalingkan oleh Allah dari kejelekan. Apa sebabnya? Kata Allah, dikarenakan dia Nabiullah Yusuf alaihissalam merupakan hamba-hamba kami yang mukhlasin, hamba-hamba kami yang senantiasa ikhlas mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin menyelamatkan diri-diri kita, ingin menjaga diri-diri kita, maka at-tauhid, mentauhidkan Allah, ini harus yang pertama kali dalam semua hal. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, bagaimana tarbiyah, bimbingan yang dilakukan oleh para nabi tatkala berdakwah, yang pertama kali adalah yad'un nasa ila tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Karena tauhid sebagai tameng yang akan menghalangi manusia dari berbagai macam amalan-amalan kejelekan. Iya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mentarbiyah putra-putri kita, mentarbiyah pemuda-pemuda kita, mentarbiyah kaum muslimin yang pertama kali dengan at-tauhid. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tarbiyah yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang saleh. Yang pertama kali adalah ditanamkan tauhid. Karena ini rahasianya. Tauhid sebagai penyelamat biiznillah menjauhkan manusia dari kejelekan. Nih. Luqmanul Hakim memberikan tarbiyah yang pertama kali adalah tauhid, ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Yang diingatkan pertama ini bukan jauhi perzinahan, jauhi ini enggak. Ini yang pertama. Bismillah, kalau orang tersebut ahli tauhid, orang yang mukhlasin akan dijaga oleh Allah anil fakhsya, dari perbuatan-perbuatan keji dan dari kejelekan-kejelekan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penjelasan yang berikutnya terkait dengan qalbun salim, hati yang selamat, adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Sa'id Ibn al-Musayyab. Penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Imam Sa'id Ibn al-Musayyab rahimahullah. Kata beliau, yang dimaksud dengan al-qalbus salim huwa qalbus sahih wa huwa qalbul mu'min li anna qalbal kafir wal munafiq maridun. Maka yang dimaksud dengan hati yang salim itu adalah hati yang sehat. Hati yang sehat itu adalah hatinya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud hati yang sehat adalah hatinya orang-orang yang beriman. Dikarenakan hatinya orang-orang kafir itu adalah hati yang berpenyakit. Hatinya orang-orang kafir itu adalah hati yang berpenyakit. Begitu juga hatinya orang-orang munafikin. Mereka juga hati yang berpenyakit. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka, yaitu hatinya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, terdapat penyakit. Maka Allah timpakan, tambahkan kepada mereka penyakit tersebut. Dan dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud penyakit di sini adalah asyak, penyakit keragu-raguan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yeah. Ini hatinya mereka orang-orang kafir. Berpenyakit. Hatinya orang-orang munafik berpenyakit. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kenapa hatinya mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir, menjadi hati yang berpenyakit? Innahu, kata beliau, bisababi dhunubihim asabiqah yabtalihim bil ma'asi. Nah, kata beliau, dikarenakan dengan sebab dosa-dosa mereka yang telah lewat, yang telah mereka lakukan, sehingga Allah timpakan kepada mereka kemaksiatan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala hati itu sudah berpenyakit atau hati itu sudah Allah simpangkan, Allah tambahkan padanya penyakit berikutnya. Ya. Begitu juga hati yang sudah disimpangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah tambahkan penyimpangan berikutnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka menyimpang, maka Allah tambahkan penyimpangan kepada mereka di hati-hati mereka. Maka kalau sudah seperti ini, ini merupakan uqubah, hukuman yang sangat berat, hukuman yang sangat besar tatkala Allah menimpakan kesesatan berikutnya, tatkala Allah menimpakan penyakit berikutnya, barakallahu fikum, di dalam hati-hati mereka orang kafir dan orang-orang munafik, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Kemudian apa yang terjadi kalau hati itu sudah berpenyakit? Allah sebutkan akibat berikutnya. Kalau hati sudah berpenyakit, akibat berikutnya seperti apa? Melakukan kesalahan tapi merasa dirinya melakukan kebaikan. Ini musibah lagi. Iya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-11. Masih membicarakan tentang mereka orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Yang hatinya berpenyakit, orang-orang munafik. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi tapi merasa dirinya melakukan kebaikan. Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, mereka ini adalah orang-orang munafik, la tufsidu fil ard, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Apa jawabannya? Qalu innama nahnu muslihun. Kata mereka, justru kami itu membuat kebaikan di muka bumi. Ini merupakan ukubah, hukuman yang sangat besar. Karena melakukan kejelekan, melakukan kerusakan, justru menganggap dirinya apa? Dirinya itu melakukan kebaikan-kebaikan. Apa kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang mereka menganggap dirinya melakukan kebaikan? Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik wa huwa al-kufru wal amalu bil maksiyah, yaitu kekufuran dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan masih banyak lagi diantaranya adalah memusuhi wali-walinya Allah, memusuhi ahlu tauhid, dari perbuatan-perbuatan kerusakan yang sangat banyak. Tapi yang sangat menyedihkan, mereka menganggap dirinya berada di atas kebenaran. Kalau sudah seperti ini barakallahu fik, ini merupakan uqubah al-azimah. Ini merupakan hukum yang sangat-sangat besar. Melakukan kebaikan tapi mengatakan innama nahnu muslihun. Melakukan kekufuran, melakukan kemaksiatan tapi menganggap dirinya melakukan kebaikan. Kemudian yang berikutnya barakallahu fikum, masih terkait penafsiran tentang qalbun salim. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Utsman An-Naisaburi. Al-Imam Abu Utsman An-Naisaburi. Kata beliau, yang dimaksud dengan qalbun salim huwa al-qalbu al-khali minal bid'ah wal mutma'inu ala sunnah. Kata Al-Imam Abu Utsman An-Naisaburi, yang dimaksud dengan hati yang selamat adalah hati yang bersih dari bid'ah dan merasa tenang, tentram di atas sunnah. Inilah yang dimaksud dengan qalbun salim. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya hatinya ahlul bid'ah adalah hati yang marid, hati yang berpenyakit. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-bid'atu dijelaskan oleh para ulama, ini merupakan dosa atau perbuatan yang sangat-sangat berbahaya. Al-bid'ah telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min zaman, sejak dahulu Nabi sudah mengingatkan bahayanya perbuatan bid'ah yang saat itu padahal belum muncul bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qad hadhara ummatahu minal bid'ah. Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari umatnya dari perkara-perkara bid'ah, yang mana saat itu belum muncul bid'ah. Tapi Nabi sudah mengingatkan, ini menunjukkan kata beliau tentang bahayanya perbuatan bid'ah. Bahkan bukan hanya sekedar mengingatkan, Nabi itu mengulang-ulangnya dengan nada yang tinggi. Nabi sering mengingatkan di dalam khutbah-khutbahnya, iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini peringatan langsung dari Nabi kepada para sahabatnya dan kepada umatnya yang saat itu padahal belum muncul bid'ah. Nabi mengingatkan, iyyakum, hati-hati kalian, waspadalah kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Iya. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya perbuatan bid'ah, yang mana padahal saat itu belum muncul bid'ah. Maka sekali lagi, ini menunjukkan tentang bahayanya perbuatan-perbuatan bid'ah ala dini wal Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penafsiran berikutnya yang dijelaskan oleh al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah tentang qalbun salim, hati yang selamat. Kata beliau, al-qalbus salim, yang dimaksud hati yang selamat, huwa alladhi salima minasy syirki wal ghilli wal aqdi wal hasadi wasukh wal kibri wa hubbid dunya wariyasah fa salima min kulli afatin tab'aduhu 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Kata al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati salim, hati yang selamat, adalah hati yang selamat yang pertama minasyirki, yang sudah dijelaskan tadi oleh al-Imam Mujahid dan yang lainnya, selamat dari kesyirikan, selamat dari sikap dengki, dari sikap hasad, pendendam, dan juga selamat anil kibri, dari sikap sombong. Inilah hati yang selamat. Wa hubbid dunya wariyasa, hati yang selamat pula kata beliau adalah hati yang selamat dari hubbud dunya wariyasa, cinta kedudukan. Karena ini merupakan penyakit-penyakit hati yang khafi, yang sangat tersembunyi dan sangat samar. Cinta terhadap dunia, kalau disebut cinta terhadap dunia ini sangat luas. Ya. Hubur yasah, cinta kepemimpinan, kepengin tenar, dan seterusnya. Ini termasuk apa? Dunia. Ya. Maka hati yang selamat adalah yang selamat dari cinta kepada dunia, wariyasah, wasalima min kuli afatin, dan juga selamat dari semua penyakit-penyakit hati yang menjauhkan seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri-diri kita semua, menyelamatkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit hati, dan menjadikan hati kita hati yang salim, hati yang selamat, serta memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah dan menjauhkan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum ditutup, ada sedikit titipan pesan dan informasi. Terkait tentang saudara kita, adiknya Pak Arif merepet, Ustaz Ibrahim ya? Iya. Adiknya Pak Arif merepet, beliau terkena penyakit kanker tenggorokan. Maka minta doanya antum semua untuk kesembuhannya. Ya. Adiknya Pak Arif yang merepet, yang mana beliau sedang mengalami sakit terkena penyakit kanker tenggorokan, dan sekali lagi minta doanya antum semua. Allahu yasfihi shifaan kamila. La bastahur insyaallah. Kita doakan semoga Allah menyembuhkan dengan kesembuhan yang benar-benar sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.